إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan penghujung atau akhir dari kitab Istiqomah ini di halaman 101. Dikatakan oleh penulis kitab Hafizullah, yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim jika ia ingin tetap istiqamah di atas sunnah dan ditambah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaklah ia bersikap lurus dan sederhana dalam beramal. Dia lurus dan sederhana dalam beramal. Maksudnya sederhana dalam beramal ini, dia mencukupkan dengan amalan yang memang sudah ada tuntunannya dalam syariat. Itu sederhana. Ya, jadi sederhana artinya di sini tidak mengada-ngadakan atau tidak melewati batasan yang sudah digariskan syariat dari amalan. Itu maksud sederhana. Bukan maksud sederhana menurut pemahaman kalangan awam banyak dari orang Indonesia. Sederhana dalam beragama itu, kalau ada orang salah udahlah gak usah kita omongin misalnya. Kalau misalnya berjamaah gak usah berjamaah, di rumah aja mah gak apa-apa. Nah, ini gak sederhana, yang sederhana yang keterlaluan sederhananya ya. Ini miskin jadinya ya, miskin amalan. Orang pada infak, pada sedekah dia gak mau. Bentar lagi kurban, dia punya duit, ah lah duitnya gak usah lah buat beli kurban gitu. Ya memang sunnah, cuma jangan terlalu sederhana gitu loh. Nanti kita tuh butuh pahala. Ini maksud dari sederhana adalah mencukupkan diri pada amalan yang memang ada tuntunannya dalam Islam. Adapun yang tidak ada tuntunannya, sudah saya cukup aja, gak usah gitu. Jangan ia lalai, malas dan meremehkan amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Kalau memang amalan tersebut ada tuntunannya di Al-Quran, ada tuntunannya di sunnah, jangan lalai, malas, meremehkan, apalagi melawan. Paling ajaibnya pak, ada seorang ikhwan ya, laki-laki, sholat di suatu masjid yang sangat memegang teguh prinsip tradisional ya. Ikhwan ini, laki-laki ini, teman kita ini, sholat telunjuknya digerak-gerakin. Memang kalau orang gak tahu hadisnya, ada hadisnya sebenarnya, walaupun saya lebih condong ke pendapat yang tidak menggerakkan pak ya, tapi memang ada hadisnya, riwayat Al-Baihaqi. Gerakin. Saya gak tahu kalau masjid ini ada apa enggak, tapi memang ada hadisnya. Ya, lagi sholat berjemaah, gerakin. Sampingnya bapak-bapak kan ngelihat, karena gak biasa ya. Namanya kalau gak biasa di jemaah, gak ada yang kayak gitu kan, mesti kan rasanya tuh jadikan, jadi perhatian. Tahu gak apa dia pak? Ditegrep itu tangan, dipegang. Ya jadi bapak di sampingnya itu saking apa ya, dipegang tangan-tangan jemaah yang lainnya. Lagi sholat, sama-sama lagi sholat, dipegang tuh jemarinya supaya gak gerak-gerak. Masya Allah. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa, pak? Pak, kamu kenapa? Ya kan ini kan bapak-bapak, mbah-mbah yang ada di situ. Kamu kenapa kok digerak-gerakin itu jemari? Terus kata pemuda itu, ini sunnah Nabi, pak, dibilang gitu. Marah bapaknya. Sunnah-sunnah, dikit-dikit sunnah. Enggak ada sunnah-sunahan di sini. Di sini pokoknya ikutin aja apa yang di sini. Pokoknya kamu besok sholat masih kayak gitu, nggak boleh sholat di sini. Ada yang seperti itu. Ini karena ketidaktahuan akan amalan-amalan yang memang ada hadisnya gitu. Ya tentu alhamdulillah ikhwan ini ketika digituin enggak balik marah, enggak. Ya kalau balik marah berabe lagi urusan, ya. Karena dia sendirian dan juga karena memang harus sabar. Begitu, Pak. Banyak dari kita ini yang sunnah, ya karena sunnah enggak usah dilakukan, yang makruh lakukan. Nah ini tuh. Bilang ini amalan apa hukumnya? Sunnah. Ah, sunnah enggak apa-apalah, udah enggak usah. Tapi ketika dibilang ini hukumnya makruh, Pak. Makruh ini enggak apa-apa, lakuin aja. Nah, gitu. Jadi yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilestarikan. Bahkan jangankan yang makruh, yang bid'ah sendiri menjadi ketetapan atau dilestarikan. Kemudian dikatakan di sini jangan sekali-kali ia melampaui batas serta jangan berlebih-lebihan dalam beramal karena pasti dia akan kalah dan menyimpang dari hidayah dan istiqomah. Orang yang pemikirannya melampaui batas itu nanti dia akan dikalahkan oleh semangatnya sendiri gitu loh. Sehingga menyimpang, ntar ada hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taghlu fi dinikum." Jangan kalian melampaui batas dalam beragamanya kalian. Melampaui batas kalau bahasa sekarang tuh lebay. Jangan lebaylah gitu. Biasa aja, maksudnya biasa aja di sini, ya yang sesuai syariat aja lah, enggak usah nambah-nambah gitu. Kalau misalnya ada syariat azan, kan kita lagi belajar fikih azan ya di Kamis malam kan 2 dan 4. Kalau ada azan ya udah enggak usah ditambah-tambahin. Lebay jadinya. Contoh misalnya asyhadu an la ilaha illallah taala. Kira-kira tuh orang pada geger tuh seluruh kampung. Yang enggak pernah ke masjid, ke masjid. Pengen ngeprukin muazinnya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qasidahan apa-apa gitu ya. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari sikap ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu wa fi al-ghulu fid din. Sesungguhnya sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya ghulu itu banyak kok macamnya. Ada sikap ghulu yang juga membuat Bani Israel itu bikin gregetan gitu loh. Kita tuh dengarnya ceritanya aja gregetan. Contoh, kata Nabi Musa alaihissalam, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi, tok gitu loh. Nah, kalau bahasa Jawanya tok itu artinya apa? Yo, iya tok. Si tok, nah gitu kan ya. Siji aja, satu aja, baqaratan satu sapi aja udah. Berarti ini udah mutlak. Yang penting dapat sapi apapun, yang penting satu dan sapi, nah gitu. Kan gitu ya. Apa kata Bani Israel? Kata kaumnya Nabi Musa, "Qalu atattakhidhuna huzwa?" Kata mereka kemudian, "Wahai Musa, are you kidding me?" gitu. Nah, artinya tuh canda aja, masa kita disuruh nyembelih sapi, emang kita siapa? Nah, gitu. Ya, maka kata Nabi Musa, "Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aduh, repot ini kaum ini. Saya berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang bodoh kayak dia, kayak mereka-mereka nih. Diperintah sama Rabb-nya masih apa? Nanya dan juga bahkan mengkritisi. Kayak misalnya orang muslim diperintahkan kurban, nyembelih kambing. Ah, yang merajam masa kambing disembelih. Itu berarti bahkan ada di antara orang Islam liberal yang mengatakan hari Idul Adha adalah hari massacre, pembantaian besar-besaran. Itu penghinaan gitu, Pak. Pelecehan, Pak. Ya. Ya itulah Bani Israel, seperti itu sikap berlebihan mereka, yaitu merasa sok superior gitu, orang-orang Yahudi itu. Kemudian udah satu doang, sebenarnya satu aja udah cukup. Mereka malah masih mau nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Nabi Musa, tolong tanya kepada Rabbmu ya, untuk menjelaskan kepada kami seperti apa sapi yang dimaksud. Ada terus disebutkan kriteria. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Begini begini begini begini baqarahnya. Udah fa'alu ma tu'marun, sok segera ayolah lakukan, udah enggak usah banyak nanya. Iya. Masih adanya, masih nanya habis itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hei Musa, tanya Rabbmu, jelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Dapat lagi hukum habis itu dijawab, nah warnanya begini begini begini begini. Tadinya yang cuman yang penting sapi gitu loh. Sekarang mulai speknya dijelaskan. Padahal kalau misalnya dari awal dia mereka ngerjain cukup satu sapi selesai urusan, enggak usah dikatrol-katrol. Habis warnanya disebutkan, speknya disebutkan, masih nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hey Musa, tolong tanya Rabbmu, jelaskan kepada kami seperti apa baqarahnya itu. Innal baqarata syabaha alaina. Sapinya itu kami apa namanya bingung milih yang mana. Tuh masih ngatrol lagi, dijawab lagi seperti ini lagi ya. Kriterianya makin banyak, makin panjang. Fadzabahuha, akhirnya pada endingnya, karena orang-orang Bani Israel ketika itu bilang wa inna insyaallah lamuhtadun, pakai ngomong insyaallah maka masih diberi hidayah sama Allah. Coba kalau misalnya nanya terus, ngatrol terus, di lobby lagi, itulah lobby Yahudi itu kayak gitu. Ya. Kalau enggak bilang insyaallah, mungkin enggak Allah tolong untuk mendapatkan sapi yang dimaksud. Akhirnya fadzabahuha, akhirnya mereka pun apa menyembelih. Wa maka du yafalun, hampir-hampir mereka enggak jadi nyembelih saking susahnya. Susahnya ngedapetin kriteria baqarah yang disebut. Yang bikin susah siapa? Ya mereka sendiri. Itulah efek dari apa? Berlebihan. Yang enggak ada syariatnya diamalkan nyusahin. Coba kalau enggak ada. Udah emang enggak ada. Coba kalau enggak dilakuin. Budget enggak ada, enggak perlu dana keluar ngucur ya. Kan sekarang betapa banyak kebidahan-kebidahan yang membuat kita itu yang susah. Keluarga mayit misalnya masih ngadain perayaan ini itu berapa hari, berapa bulan, satu haul. Kayak zakat aja, haul nisab ya. Nanti ada 40 tahun ya. Dan seterusnya ya. Bahkan ada yang rela-rela sampai ngutang berbelas juta, berpuluh juta demi gengsi ini harus lakukan. Iya, Pak. Mbah Kakung saya tahun 2001 wafat, Pak. Mbah Kakung saya di Boyolali. Ya. Salah satu desa di Boyolali. Nah, itu Mbah Kakung saya itu Pak Yai, Pak. Ya, Pak Yai kampung ketika wafat, masya Allah, dari beragam desa, beragam kabupaten datang. Ya. Nah, setelah wafatnya, ini keluarga ada dua kubu. Ada anak-anak yang Mbah Kakung saya, yaitu ya bapak saya dan adik-adiknya, 8 orang. Itu semua 8 orang bersepakat untuk tidak mengadakan ritual-ritual tertentu setelah wafatnya Mbah Kakung rahimahullah. Sepakat itu anak-anaknya. Tapi pamannya berarti kan saudara ya, adik-adik Mbah saya ya. Itu mereka berinisiatif dan ngotot untuk mengadakan itu. Tapi karena anak-anaknya enggak mau, maka ya susah terjadi. Ya. Akhirnya apa kata paman-pamannya? Kata paman-pamannya kepada bapak saya dan adik-adiknya, itu tuh sekumpulan anak durhaka pada orang tua. Coba lihat, Pak ya. Yang tidak melakukan ritual tambahan malah dibilang durhaka, Pak. Padahal bisa jadi setiap hari ini bapak saya dan adik-adiknya itu doain Mbah Kakung gitu loh. Itu kita, ya Allah. Jadi kadang barometer masyarakat kalau tidak melakukan hal yang berlebihan ini, Itu berarti nggak boys blast gitu loh. Nggak boys blast tuh bahasa apa Pak kira-kira Pak? Bahasa Jawa itu. Nggak boys blast ini apa? Nggak ada apa-apanya ini. Harus ngadain dulu baru dia. Ini Pak, padahal untuk mengadakan itu malah justru bisa jadi nggak balik modal. Ya, habis duit ngutang dulu, motor dijual, kadang harus tanah dijual, ntar nyeselnya besok-besok habis itu. Modal nggak balik ya. Ya Allah, ya semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita dan juga bapak-bapak dan siapapun saudara kita yang mungkin masih berpemikiran seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya sikap berlebihan ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, ada yang zikirnya sampai teriak-teriak, sampai serok ya gitu. Padahal Allah itu Maha mendengar. Ada juga kok seorang sahabat yang ketika zikir doa itu sampai tinggi suaranya. Nabi SAW berkata kepadanya, innaka la tad'u al-asamma wal-bukum. Ya sahabatku, kamu itu tidak sedang berdoa, tidak sedang meminta kepada yang maha tuli. Enggak, kamu tuh meminta kepada yang maha dan mendengar. Maka udah gak usah berlebihan dalam berdoa, sampai teriak-teriak. Enggak perlu ya. Begitu, jangan berlebihan lah gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit atau tidaklah seseorang bersikap keras ya, berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali akan terkalahkan. Dia bakal enggak kuat sendiri nanti lama-lama. Enggak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Bakal enggak kuat beneran, bakal nyesel gitu loh. Banyak kok contohnya ya. Bom bunuh diri itu Pak. Na'udzubillah. Dengan alasan jihad, Allah musta'an. Ini kan salah paham. Baru kemarin kok ada beritanya di Cirebon atau di mana itu, saya lupa itu. Ada seorang pemuda itu, dia pengen apa ya, Allah saya lupa Pak ya. Melakukan hal yang ekstrim lah, tapi ujung-ujungnya kalau enggak salah mau bunuh diri atau apa ya? Lupa saya. Mau bunuh diri dari lantai di PGC itu. Bukan PGC Ceritan Pak, PGC C-nya Cirebon ya, beda. Beda ya, Cirebon. Dari lantai berapa gitu melayangkan dirinya gitu. Tapi ternyata jatuhnya enggak di aspal. Jatuhnya di kolbak kalau enggak salah. Jadi ya enggak mati. Malu jadinya. Itu berarti masih Allah beri kesempatan, Masya Allah ya. Jadi orang yang bersikap ekstrim, dia enggak bakal tahan nanti dengan sikapnya sendiri gitu loh. Udah standar aja, sesuai dengan sunnah aja, enggak usah berlebihan. Kampung Melayu tuh waktu itu tahun kemarin mungkin ya, ada bom bunuh diri ya. Akhirnya kan hancur sendiri. Dan ada polisi yang juga kena mati. Tuh lihat. Yang rugi siapa? Banyak yang rugi. Untungnya apa? Nanti saya dapat bidadari banyak di surga. Itu memang ya kalaupun dapat, emang situ dapat dengan cara seperti ini. Apa yang didapat gitu kan? Dunia rugi, akhirat Allah lebih tahu kesudahan untuk orang seperti ini. Jadi sikap berlebihan itu membuat orang itu bakal kepayahan, kebingungan, kalut ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasad didu, oleh karena itu bersikap tepatlah, luruslah. Sadat itu tepat lurus gitu loh. Udah lurus aja. Hidup itu kan ada aturannya. Kalau misalnya kita kerja, Pak, ya. Kita kerja semakin disiplin, itu kan semakin bagus kerjanya gitu loh. Semakin sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu kan semakin kita merasa ini pekerjaan sangat berharga. Pun begitu dengan kehidupan. Allah Ta'ala menyebutkan kehidupan orang-orang kafir itu kayak kehidupan binatang ternak. Kenapa? Karena gak ada peraturan dan sakarepe dewek gitu. Dan suka isinya makan doang. Tapi hidup ini ada aturan. Fasad didu, menengahlah, bersikap tepatlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Wa qaribu, qaribu di sini kalau diterjemahkan sederhana tidak melampaui batas. Qaribu di sini artinya sebenarnya bisa juga mendekatlah kepada kesempurnaan. Wa abshiru dan bergembiralah karena memperoleh pahala. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min dzuljah, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian dari malam hari. Contoh berlebih-lebihan dalam beragama apa, Pak? Bisa dicontohin enggak, Pak, selain yang tadi? Ada contoh lain enggak, Pak, berlebihan dalam beragama? Ada, Pak, contohnya, Pak? Berlebihan dalam beragama seperti apalagi sebenarnya yang tidak ada syariatnya tapi dilakukan itu sudah melampaui batas, Pak. Contoh puasa apa? Puasa bleng itu apa, Pak? Ngebleng itu apa? Puasa wisol. Bahasa ini wisol. Iya, ngebleng. Jadi bleng aja gitu puasa sampai akhirnya bangun-bangun mandrobuk gitu ya. Iya, puasa wisol Nabi SAW melakukannya, tapi untuk kita jangan, ya. Tidak, kita tidak melakukan puasa wisol. Adapun puasa wisol atau puasa yang tadi bleng gitu, yang dilakukan ada dari mereka yang melakukannya karena ingin mendapatkan atau mencapai titik tertentu, hakikat atau ma'rifat atau apa gitu ya. Ada juga puasa bleng kayak gitu. Itu dilakukan di dalam gua, ada tarekat tertentu untuk tirakat untuk mendapatkan kesaktian tertentu. Ada kok itu. Saya waktu ke Grobogan, ya. Grobogan itu Purwodadi, Pak. Ya, sekitar daerah itu. Itu saya ke rumah teman. Saya turun di sebuah stasiun yang katanya itu salah satu stasiun tertua di Indonesia. Kalau Jakarta mungkin punya kayak Beos kayak gitu. Ya, di daerah itu ada satu, saya lupa nama stasiunnya. Di desa, Pak. Itu ada bukit-bukit. Bukit-bukit biasa lah, bukan bukit-bukit besar banget. Saya eksplor itu bukit, saya temukan beberapa gua. Kata teman saya, orang kalau mau cari kesaktian ya ada gua di situ yang orang itu kalau nyari kesaktian di situ gitu loh. Ya. Tapi gua biasa sebenarnya, bukan gua yang terkenal, enggak, biasa aja. Bagaimana itu kalau mau dapat kesaktian seperti menjadi dukun atau semisalnya? Datang ke situ bertapa. Ya, mungkin bahasa sufinya itu khalwat. Khalwat itu menyendiri, hanya dia dengan Allah, itu bahasa sufinya, Pak. Ya. Nah, di situ diam bertapa dan ya merem atau gimana gitu ya. Namanya bertapa di tempat yang kayak gitu kan gimana, Pak, jadinya ya? Masya Allah, diem gitu. Nanti dia gak boleh makan. Dia hanya boleh membawa setandan pisang. Satu tandan pisang itu kan berarti satu renceng pisang, bahasa grosirnya ya. Dan tandan pisang itu ditancapkan di atap atau langit-langit gua yang di langit-langit kamar gua yang dia bersemedi di situ. Kan gelap, Pak, namanya gua, Pak. Gelap dan juga namanya gua itu kan dia tuh panas, Pak, ya. Pengap, iya, pengap. Juga kan seperti ada tekanan gitu loh udara itu. Nah, tandannya itu ditancapkan di bagian atas, dibiarkan kayak gitu dan dia tidak boleh memakan apapun. Enggak, cuma itu doang yang dibawa dari bekal makanan. Dan itu pun ketika dia di dalam gua itu bersemedi, bertapa, tidak boleh memetik pisang. Lah terus gimana makannya? Dia hanya boleh memakan pisang yang sudah jatuh, plek. Itu kan artinya apa? Ya udah busuk pisangnya, Pak, ya. Baru boleh dimakan. Emang kalau pisang jatuh dari tandan itu kapan, Pak? Pas sudah busuk. Kalau memang jatuh ya, kalau memang jatuh itu loh. Kalau enggak jatuh-jatuh, makan apa? Makan angin. Itu setan, sore. Itu setan yang menginginkan seperti itu. Tapi emang ada orang kayak gitu, Pak. Ada seorang YouTuber, Pak. YouTuber atau apalah gitu yang sekarang anak-anak muda kan ya. Mereka ada yang mengeksplor tempat-tempat keramat, tempat-tempat kosong gitu ya. ada di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, Pak. Dan saya ngeliat videonya. Itu kan Pelabuhan Ratu kan pantai, Pak. Ada bagian pantai Pelabuhan Ratu yang memang berbukit-bukit ada. Ada bukan apa ya, bukit karang atau semisal itulah ya. Dia mengeksplor daerah itu malam-malam. Ya nyari setan sebenarnya. Tapi biasanya pas ketemu setan lari gitu loh. Dicari pas ketemu lari. Nyari tukang bubur, ketemu tukang buburnya kita lari, kan lucu ya. Nah, sambil dikamerain sama senter, senter-senter gini, terus dia ngeliat ada seorang lagi bertapa, Pak, di kegelapan itu, di pojokan lagi bertapa. Dia rambutnya agak panjang, gimbal mungkin, dan enggak pakai baju. Dan pakai celana pendek doang gitu loh. Ya. Ya kan kalau bahasa kita, di kita tuh orang gila kayak gitu. Tapi dia lagi bertapa kayak gini, Pak, beneran. Nah, kaget dia, disenterin. Nekat, dipanggil. Ini kira-kira jaraknya dari sini ke berapa, mungkin 30 meter kali. Pak, Pak, diteriakin, digituin. Oh, lagi bertapa, digangguin. Pak, Pak, disenterin. Dia noleh, bapak-bapak itu. Noleh, kemudian diri. Kayak marah gitu. Kemudian seperti giniin tangan. Tahu gak apa-apa ini. Tiba-tiba api muncrat gitu. Oh, ketakutan orangnya. Udah sakti dia ternyata tuh. Masya Allah, setan. Setan yang bikin seperti itu. Kalau itu benar orang, ya setan membantunya. Atau bisa juga itu setan itu sendiri. Ya, untuk membuat ya bikin sensasi aja setannya. Tuh lihat. Orang-orang seperti itu nyari kesaktian. Apa sih kesaktian yang didapat kemudian? Itu kan bisa nerawang masa depan orang, misalnya ya. Bisa ngeliat sesuatu yang gak bisa dilihat kebanyakan orang. Hal-hal yang kayak gini, Masya Allah. Atau bisa menjadi dukun. Itu sikap dimulai dari setan membisikkan kepada orang ini sikap-sikap ekstrim. Sikap-sikap ekstrim. Melanggar syariat Allah, melebihi syariat Allah. Sampai-sampai, Pak, Al-Quran itu kan doa. Al-Quran itu syifa, penyembuh, betul. Betul itu. Saya punya murid. Murid-murid saya ini ngontrak di kos-kosan ya. Saya mahasiswa. Ibu kosnya ini agak janggal, bahkan janggal sekali, Pak. Katanya pantatnya bisulan. Ya, pantatnya bisulan. Terus cara pengobatannya adalah satu halaman atau lembar Al-Quran ditaruh di pantatnya, di celana dalamnya, di bawah. Jadi gitu dia kalau duduk ini. Katanya begitu. Ketika ditanya gitu ya, bisulan nih supaya sembuh pakai ini. Gimana? Ya. Kemudian punya sepatu. Secari kertas isinya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Ya, supaya sembuh penyakitnya, taruh di sepatunya dan kemudian dia jalan dengan sepatu itu. Saya mendengar cerita itu, langsung saya bilang, "Itu dukun," gitu. Langsung saya bilang ke murid-murid saya itu dukun itu. Saya tahu ciri-ciri dukun kayak gitu. Itu syarat namanya, itu syarat untuk dapat kesaktian. Iya, Pak. Jadi dukun sahihan gitu, dukun beneran, Pak, bukan dukun-dukun. Kadang ada dukun-dukun yang enggak official gitu dukunnya ya. Enggak resmi gitu ya. Dukun-dukunan gitu ya, supaya kelihatan sakti aja gitu. Cuman modal batu akik banyak gitu ya. Itu dukun semi lah ya. Tapi emang dukun sungguh-sungguh itu, syaratnya tuh berat loh, Pak. Enggak gampang. Kadang harus medi di sana sini, harus pasti syaratnya tuh pasti sesuatu yang ekstrim. Mestilah, Pak, mesti. Berendam di sungai tertentu. Wah, itu biasanya kadang-kadang yang mau dapat jabatan ya. Pengen dapat supaya dipilih banyak. Ya ada syaratnya. Berendam di dalam gentong satu hari satu malam. Ada tuh. Isinya air kembang, ada. Itu kan gak ada dalam Islam kayak gitu. Kemudian carikan-carikan ayat Al-Quran. Dijadikan seperti yang tadi, itu tuh syarat kayak gini, atau mengencingi Al-Quran itu sendiri. Ada itu kayak gitu, itu syaratnya untuk menjadi dukun. Lecehkan dulu itu gitu loh, Al-Quran. Sehingga ketika dia berhadapan dengan ayat Al-Quran, itu sudah ada di kalbunya, terbiasa melecehkan Al-Quran gitu, jadi gak mempan. Kecuali yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang betul-betul tauhidnya tinggi. Jangankan baca Al-Quran, ngelihat aja Pak, dukun itu paling benci ngelihat, udah kerasa bagi dukun, orang yang memang tauhidnya tinggi. Gak mesti ilmunya tinggi banget, tapi dia tuh tawakal sama Allahnya tinggi, tuh dukun gak bisa. Ketika ada seorang dukun yang berusaha menyantet satu keluarga atau orang tertentu, tapi orang tersebut ternyata tawakalnya tinggi, Pak, itu mental bisa-bisa sihirnya. Jadi se-ekstrim-ekstrimnya mereka melakukan ritual, tetap ada penghalangnya, yaitu apa? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Saya melihat ada video, Pak, dukun-dukun yang seperti debus-debusan gitu loh, ya, yang apa, ini pedang ke orang nggak mempan apa-apa itu deh, ya, orang pada kagum ya, orang pada kagum, tiba-tiba ada satu orang menghampiri, badannya besar, jenggotnya lebat, pakai jubah, orang bukan malaikat Pak ya, tiba-tiba dengan baca bismillah aja disembur, fur, langsung kalap itu. Pendekar-pendekar itu baru disembur fur gitu aja, kalap mereka bingung gitu. Ya jengker gitu, bingung udah gitu. Hanya disiram apa bismillahirrahmanirrahim, ludahin cuh gitu. Kena mereka. Begitu Pak. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, tukang-tukang obat di pinggir jalan ya, yang ada event-event sementara itu pakai ya, ada MC-nya juga ya. Ya kan gitu. Biasanya MC-nya itu supaya terkesan serem dan dia bisa mengucapkan mantra-mantra, biasanya pakai gitu. Nah, itu supaya terkesan serem, dan atau mungkin itu setan ya. Ya, mari kita lihat, saksikan setelah ini kita akan menyaksikan sesuatu yang hanya bisa ditampakkan oleh Allah pada orang-orang wali, ya. Gitu. Itu banyak tuh. Terus sound sistemnya tuh dibuat bergaung supaya dramatis. Nah, iya, begitu. Yang ini nih belum tentu dukun, Pak, belum tentu. Yang ini ada yang memang pure murni tukang obat. Ada. Sehingga kesaktiannya itu ada sendiri sulapnya gitu loh, Pak. Tapi ada juga yang memang setan beneran, pakai setan beneran ada. Tapi kalau kayak gini, Pak, sampean diri ngelihat bukan buat nonton, bukan buat menikmati, habis bertepuk tangan, enggak usah. Amati aja sambil baca-bacain ayat kursi. Saya pernah melakukan itu, gagal beneran Pak. Gagal beneran itu, karena kan di periuk, seperti periuk kita Pak, kendi atau apa ya. Di dalam ini ada makhluk yang tidak semua orang bisa melihatnya. Maka akan kita bukakan mata batin sebagian bapak-bapak yang berkenan, silakan tunjuk tangan. Ada atau kan? Anda baca yang dari jauh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya Allah, gagalkan gitu. Itu di daerah ini Pak, di situ. Udah pernah saya ceritain belum? Di daerah saya tuh, ya. Kalau mau ke tempat saya kan lewat situ tuh. Ya. Terus akhirnya diusahakan dibukakan mata batin calon pasien itu, yaitu penonton itu. Ya, pas dibuka tutupannya, dilihat penonton yang lihat, satu orang penonton lihat, langsung ditutup langsung habis itu. Ya, karena kalau dibuka terus kan nggak bikin penasaran gitu loh. Dilihat habis itu baru beberapa detik langsung ditutup. Ya, mari kita lihat pengakuan beliau. Bapak, apa yang Bapak saksikan? Apa yang Bapak lihat dalam isi itu? Maaf Pak, saya gak ngeliat apa-apa. Ya, biar langsung. Alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Gagal dia. Iya. Terus habis itu MC-nya bilang, pas lagi ngomong-ngomong, MC-nya bilang, tolong yang ilmunya tinggi ya, tolonglah sama-sama cari duit gitu, gak usah ganggu gitu. Iya. Dan mereka kan punya tukang parkirnya, maksudnya ada tukang yang biasa dari mereka ini yang mengatur-ngatur jalanan supaya stabil gitu jalanan. Itu yang tukang parkir tuh melotot aja tuh ngeliatin ana tuh. Kata Hariri yang biasa ngerekam juga, saat itu ngeliatin antum terus, saat melotot terus dia mata, biarin aja, datengin aja, kalau mau kesini sini ayo, gitu kan. Tapi nggak berani-berani ngedeketin, dari jauh melototin aja tuh. Karena ana waktu itu pakai songkok, pakai sarung, ya kelihatan banget pakai baju koko, kelihatan banget. Ya, jadi ya mereka udah ngerasa duluan tuh, Pak. Kalau ini mungkin benar pakai setan mungkin ya, wallahu alam. Tapi sebagian enggak, sebagian cuman belaga doang sebagian, ya. Pesulap-pesulap itu banyak yang belaga. Hah? Bisa, bisa jadi. Cuman waktu itu mungkin bukan temennya waktu itu, ya mungkin orang murni dari warga, ya, yang polos. Ya bisa aja temennya ngaku-ngaku, saya ngeliat ini, saya ngeliat itu, bisa aja. Iya, tapi kan ujung-ujungnya jualan obat, ya. Nggak tahu obat itu obat benar atau enggak, Allah alam, ya. Begitu, Pak, ya. Jadi ghulu, sikap berlebihan itu sesuatu yang dilarang dalam agama dan menjadi sebab penghancur masyarakat itu sikap berlebihan. Maka hindarilah sikap berlebihan dan kembalilah kepada apa yang ada dari keutuhan sunnah Nabi. Untuk materi saya pikir cukup sampai sini, Bapak-bapak. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ada kita tutup. Tidak ada? Cukup? Pak? Semua udah ready, Pak, itu? Yang di pojok sana ya, udah ready? Belum ready? Oh gitu. Baru dijemput. Ya, iya, Pak. Iya, saya mendapatkan kabar ya, anaknya Pak Sarno sedang opname di rumah sakit haji. Anak pertama beliau kena demam berdarah ya. Tingkatnya sedang atau tinggi, Pak? Ini lumayan. Oh, masya Allah. Di daerah sini ya? Dari nyamuk atau dari apa, Pak? Dari nyamuk atau dari ya? Qadarullah, sekarang fogging zaman sekarang itu seperti gak efektif, Pak. Foggingnya itu fogging-foggingan gitu ya. Saya jarang sekarang melihat kecoa keluar setelah fogging, Pak. Ya, Pak ya? Iya, sekarang itu foggingnya itu pertama asapnya gak setebal dulu. Kedua, baunya juga gak sepayah dulu gitu loh. Dulu kan baunya masya Allah. Ya, dan ketiga, setelah fogging itu seperti gak ada apa-apa. Cuman fogging tok itu gak ada. Kecoanya pun seperti udah kebal atau mungkin udah ngomong, jangan-jangan temannya mungkin ya itu. Jadi udah diwanti-wanti dulu gitu. Enggak ada kecoa tuh kan, dulu kan kecoa tuh kan pada keluar enggak tahan ya, kelabang apa gitu. Sekarang saya melihat tuh enggak ada apa-apa fogging itu. Enggak ada yang sekartul maut itu fogging itu. Wallahu alam ya. Ya semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada pemerintahan ya, pemerintahan daerah ya, supaya lebih menggalakkan lagi fogging yang berkualitas gitu. Ya Allah alam, ini apakah kualitasnya diturunkan atau gimana, atau kebanyakan dosa masyarakatnya atau gimana, enggak tahu dah nih. Tapi semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada ananda putra pertamanya Pak Sarno, dan semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kesabaran dan ketabahan kepada beliau. Tapi ya saya gak bisa ngunjungin apa-apa, hanya bisa mendoakan. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan ini salah satu penghapus dosa dan kesalahan Pak Sarno dan istrinya dan keluarganya yang berduka. Ya insyaallah Allah Ta'ala akan segerakan dan lekaskan kesembuhan untuk putranya insyaallah. Ya tadi malam saya dapat WhatsApp-nya dari beliau. Iya yeah. Iya Pak, silakan Pak. Ngaji di makam. Pak, makam itu bukan tempat ngaji, apalagi bikin pengajian, bukan. Jadi sebaiknya hindari ngaji secara khusus di makam. Jadi gini Pak, kita ini ada tradisi nyekar atau nyadran ya, atau ziarah pada umumnya. Biasanya masyarakat itu siapapun dari kita ya, kalau ziarah tuh mesti di pinggir kuburannya yang mau kita ziarah itu ya, duduk jongkok atau duduk ya, ngaji, baca Yasin. Memang ada sih hadisnya, walaupun sebagian ulama mendhaifkan tentang mentalkin mayit atau membacakan mayit surat Yasin. Tapi kapan itu kira-kira? Kapan? Bukan di kuburannya, ketika jasadnya masih terbaring, bukan di kuburannya. Ya. Jadi di kuburan itu bukan tempat baca Quran. Atau mengkhususkan baca Quran. Coba banyak dari kita Pak, di rumah gak pernah baca Quran. Giliran di kuburan baca Quran. Harusnya ini kebalik. Jadi setan itu berhasil membolak-balikkan keadaan. Kata Nabi SAW, Iqra'u surat al-Baqarah wa Ali Imran, atau Iqra'u Zahrawain. Bacalah dua surat itu, Al-Baqarah, terutama Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu sihir itu enggak bisa masuk insyaallah. Kemudian la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan, enggak ada salat, enggak ada baca Quran. Berarti kan sangat dianjurkan baca Quran di rumah. Lah ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita itu dilarang menjadikan rumah kita itu ibarat kuburan. Lah yang di rumah gak dibacain Quran, sekarang malah yang kuburan dijadikan kayak di rumah. Gitu loh. Pas di rumah ini ibarat kuburan rumah ini, tapi pas di kuburan ibaratnya rumah. Ini kan kebalik gitu. Jadi justru bacalah Quran di rumah-rumah masing-masing, bukan di kuburan, ya kan ya. Waktu nyadranan, nyekaran sebelum Ramadan tuh banyak tuh yang baca Quran di kuburan. Pertanyaannya sekarang, boleh bagus gak baca Quran? Bagus. Masalahnya sekarang bukan sekedar baca Qurannya, tapi kenapa kok dikhususkan baca Quran di kuburan gitu loh. Kan bukan di situ tempatnya. Lah terus kita kubur ngapain? Ke kuburan baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu minimal itu, kalau gak panjang gak bisa, gak hafal panjang. Itu misalnya doakan keselamatan kepada para penghuni kubur yang muslim ya. Kemudian kalau bisa nyeker ya, nggak pakai sendal kalau bisa ya, kalau becek ya pakai sendal aja Pak ya, sunnah. Nanti di samping kuburnya kalau memang kotor banget bolehlah dirapiin sedikit, tapi tradisi kita itu dikembangin, makanya nyekar gitu loh, sekar. Dikembangin, disiramin pakai air kembang. Lihat hari sebelum, apalagi kalau Jumat sebelum Ramadan, rame banget di mana-mana kuburan itu. Di depannya ada jualan air kembang, kembangnya, dupa. Ada juga ciki, es doger, macam-macam, iya kan? Iya. Terus jalan macet jadinya karena banyak peziarah. Mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan ini sendiri kan gak ada tuntunannya. Ziarah-ziarah aja sok kapan aja terserah. Bahkan Ramadan ini sendiri gak apa-apa. Gak usah dikhususkan di waktu tertentu sehingga menjadi adat untuk umum masyarakat, gak. Terus baca Quran di samping, bahkan katanya kalau baca Quran mayitnya jadi tenang. Pak, tenang atau tidaknya mayit itu dengan doa itu pertama. Kemudian tentu dengan melalui amalan soleh dia dengan izin Allah. Sampai-sampai ada inovasi terbaru. Inilah ketika hal yang tidak ada sunnahnya melampaui batas dibiarkan, akhirnya bakal ada inovasi tiada henti. Apa inovasinya? Kuburannya pakai MP3. MP3, MP3. Audio. Iya, pakai audio MP3. Yang baterainya bisa berhari-hari itu. Ya, dibacain di situ 30 juz full. Setiap waktu itu selalu ada suara gitu ke kuburan itu. Ada Pak yang kayak gitu Pak, tuh sampai seperti itu tuh. Itulah hasil dari inovasi tiada henti. Agama itu tidak perlu inovasi. Agama itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini setelah aku sempurnakan agama kalian. Kau udah sempurna, enggak usah ditambah-tambah. Nanti udah sempurna yang menyempurnakan Allah, yang menambah-nambah manusia jadinya jelek. Ya, begitu Pak. Jadi tidak perlu membaca Al-Qur'an di kuburan. Cukup doakan boleh? Boleh. Boleh mendoakan walaupun menghadap kuburan, tapi kan doanya minta sama Allah. Yang enggak boleh itu doa ngomongnya mintanya sama ahli kubur. Mbah, ini kemarin anakku sakit, Mbah. Ya, minta lo sama Allah. Mintakan sama Allah gitu loh, supaya sembuh. Lah minta langsung baik gitu lah. Apa enggak bisa minta di masjid, langsung minta sama Allah atau di rumah minta langsung sama Allah? Enggak perlu mbah ini, enggak perlu. Ya, karena mbah ini satu belum tentu dengar. Dua, kalaupun dengar belum tentu bisa jawab. Kalau bisa jawab kabur orang, gitu kan? Mbah, je, wah, kabur nanti. Iya, setan, iya setan, setan yang. Dan itu terjadi loh Pak, di beberapa tempat itu. Orang yang akidahnya benar itu tahu itu setan, tapi orang yang akidahnya rusak, makin, ya mbah, ya. Kamu ada butuh apa sama saya? Suaranya suara setan itu Pak, ya, jin, ya, gitu. Bukan malaikat, jin, gitu. Ya ala kulli hal Pak, bukan di situ tempatnya untuk baca Quran. Boleh berdoa minta sama Allah untuk kebaikan mayit, boleh, itu bagus sekali. Tapi jangan mintanya sama mayit. Boleh juga sholat jenazah di kuburan tersebut. Bagi yang tidak sempat sholat jenazah bersama imam di masjid, gitu. Tapi dibatasi sebulan atau 40 hari, gitu Pak ya. Kayak sampean misalnya ada saudara di kampung, ya wafat, udah disolatin, nggak sempat sampean solatin, pulang ke rumah kampung, udah terlanjur dikubur, maka silakan sampean sholat jenazah. Kayak normal sholat jenazah. Tapi wudu dulu sebelumnya. Nah, ngadepnya ke kiblat dan di depannya kuburan boleh. Ngadepnya ke kiblat, Pak. Gitu ya. Seperti itu caranya. Boleh. Tapi dibatasi, ikhtilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari boleh. Begitu, Pak. Saya pikir cukup, Pak ya, karena saya juga nanti mau pergi, jadi saya pikir sampai sini aja. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan mendatang di hari Kamis insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.